Thank you. berupa sebutir makna yang sanggup tertangkap. Hancur berkeping seiring yang nyaruh berair. Semua tak tampak karena mereka mengendap. Sekarang hanyalah pengulangan sedikit sakit dan akan membawa kita tergelitir. Sekarang hanyalah pengulangan sedikit sakit dan akan membawa kita tergelitir. Apa yang kulakukan tentang masa lalu tak berdampak, bahkan tak berlaku. Lihat, kabut itu menebar, seangku paparan aspal. Kini aku berkaca tanpa makna terjawab. Taubat, alien yang menguap. Tak mampu terungkap, lalu berubah kala. Intimidasi persepsi, pencitraan juga resah. Lagi-lagi semua begitu samar. Tanpa kendali. Tanpa kendali. Sampai semuanya berhenti.